Mitra bisnis, koruptor kembali mendapat remisi. Seperti dikutip Jawa Pos, terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan mendapat remisi ganda, yakni remisi umum hari kemerdekaan dan remisi khusus hari raya keagamaan, total selama 4 bulan. Pemberian remisi kepada napi koruptor seperti ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY untuk memberantas korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal pemberian remisi ini? Pemberantasan tindak pidana korupsi maupun upaya kita membangun yang namanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Bahkan karena biasanya maka lalu kita membentuk KPK yang juga luar biasa, bisa menyadap, bisa menuntut, kan seperti itu. Lalu dengan keluarbiasaan dari korupsi itu membuat kita masih yakin bahwa dengan tindakan-tindakan yang luar biasa, baik melalui undang-undangnya, melalui lembaganya, ini kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sayangnya itu tidak diikuti oleh aturan-aturan yang lain yang salah satunya adalah soal pemberian remisi ini. Padahal menurut aku, kalau cara berpikir kita lurus, gitu ya, kita sudah tegas mengatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, lalu kemudian kita membentuk undang-undangnya yang juga sangat luar biasa, kemudian kita juga membuat lembaganya yang dengan wewenang yang luar biasa seperti KPK, tapi lucunya dalam hal ketika dia sudah menjadi tahanan, dia tetap mendapatkan perlakuan sama dengan kejahatan biasa lainnya. Memang di titik ini ada ketidakadilan menurut aku, memang harus ada upaya untuk merevisi ini. Jadi tidak boleh disamakan koruptor itu dengan para pelaku kriminal lainnya, sebagaimana undang-undang maupun amanat pembentukan KPK. Lalu dalam pandangan Bapak, apa sebenarnya hukuman yang ideal bagi para koruptor di Indonesia? Kenapa sih misalnya tidak ada upaya untuk betul-betul menerapkan yang namanya undang-undang misalnya 30 tahun 2011 itu misalnya ya, dengan sepenuhnya begitu. Misalnya kan dimungkinkan kok oleh undang-undang 30 tahun 2011 ini misalnya dihukum ancamannya seumur hidup. Itu mbak dicoba misalnya, diancam hukuman seumur hidup begitu misalnya. Bisa melihat di pasal 12 misalnya. Pasal 12 undang-undang itu mengatakan bahwa itu bisa dihukum dengan ancaman hukuman seumur hidup gitu. Itu tidak pernah dilakukan juga. Jadi kekecewaan publik itu kadang-kadang berawal dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan tidak dipenuhinya ancaman yang sepenuhnya begitu ya. Kemudian ditambah lagi, sudah dihukum cuma 4 tahun, kemudian diberi remisi lagi yang berbulan-bulan itu. Sehingga menjalani hukumannya hanya 2/3 atau malah kurang daripada itu. Jadi menurut aku memang, aku sebenarnya mendukung waktu ada upaya dari pihak pemerintah untuk mencoba memperbaiki, ya merevisi persoalan remisi itu. Kita ditentang mati-matian oleh para partai-partai politik yang sebagian anggotanya menjadi koruptor gitu atau ditangkapkan seperti itu. Ini memang harus, menurut aku harus dapat dukung habis-habisan dari publik supaya ada kelurusan berpikir baik dari cara kita melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, kemudian lewat undang-undangnya, di mana dimungkinkan untuk hukuman seumur hidup, kemudian juga kewenangan KPK yang begitu luar biasa, mestinya juga diikuti sampai aturan di bawahnya dalam kasus remisi. Kalau aku sih tidak setuju adanya remisi buat koruptor, karena ini ketegasan kita juga, supaya kita tetap tegas bahwa ini adalah extraordinary crime. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.